Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalal ala al khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habashi, beliau mengatakan di salah satu qasidahnya, ya mausim al-khair, ya syahr as-safa was-salah, ya syahr habbat alaina fihi khairir riyah, itrin nabi خير خلق الله في الكون فاح ما أحسن من عطر قد طيب جميع النواها. يا موسم الخير, وهي موسم kebaikan, يا شهر الصفاء والصلاة, وهي bulan yang bersih dan kebaikan, ya syahr habbat alaina fihi khairir riyah, wahai bulan yang menghembus atas kami di bulan tersebut khairir riyah, sebaik-baiknya angin. Itrin nabi khairi khalqillah fil kauni fah, aroma harum nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluknya Allah di alam semesta, fah, menyebar. Ar-rahmahnya meluas. Ma ahsanu min atir, alangkah bagusnya wewangian tersebut. Gatayab jami'an nawah, telah mengharumi, telah memberikan aroma wangi jami'an nawa segala penjuru. Parfum, minyak wangi, orang itu banyak mencari yang sekiranya dipakai sedikit baunya meluas, baunya menyebar. Jadi makainya gak perlu banyak-banyak, sedikit dipakai lalu aromanya menyebar kemana-mana. Itu yang dicari. Dan mereka nyari bukan hanya yang sekedar menyebar, tapi yang awet. Dari banyaknya manusia atau dengan segala macam bentuknya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya manusia yang harumnya menyebar ke alam semesta. Beliau tinggal di mana? Aroma wanginya tercium kemana-mana, bukan hanya di sekitar beliau, di tempat beliau enggak, seluruh penjuru-penjuru dunia. Bahkan tidak ada satu tempat yang disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perkumpulan yang menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali aromanya tercium bukan hanya di dunia tapi bahkan di langit. Habib Ali Habsyi mengatakan di dalam maulidnya, wa min nasri tibihi ta'attarat at-turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Karena menyebar aroma wangi beliau, ta'attarat at-turuq wal manazil, jalan-jalan rumah-rumah itu seperti memakai wewangian. Jalan-jalan rumah-rumah seperti memakai wewangian. Karena apa? Menyerbak aroma wangi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perlu jalan-jalan itu disemprot by fresh dan semisalnya. Enggak perlu rumahnya orang-orang itu memakai pewangi ruangan atau membakar gahru dan semisalnya, enggak perlu. Karena apa? Dengan adanya Nabi dekat mereka, aroma wangi Nabi menyebar kemana-mana. Kalau kita kan mungkin aroma busuk kita atau aroma masakan kita yang menyebar kemana-mana. Kita kalau buat jajan, kalau kita buat roti, kalau kita buat masakan, kemana-mana menyebarnya. Kita gak bisa menyebarkan wewangian. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan wewangian jalan-jalan rumah-rumah. Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Majelis-majelis, tempat-tempat peringatan, perayaan dengan mengingat beliau, dengan menyebut beliau akan menjadi harum, akan menjadi wangi. Nah, karena itu beliau mengatakan, ma ahsanu min itir, alangkah bagusnya wangian itu, gatayab jami'an nawah, yang telah memberikan keharuman segala penjuru. Wong Nabi itu sekalipun tidak memakai wewangian, zatnya beliau itu sudah harum. Zatnya beliau sudah harum. Kalau kita mungkin butuh minyak wangi sehingga kita beli dengan aroma-aroma yang kita senangi, tapi kalau Nabi enggak perlu. Karena apa? Keringatnya Nabi harum. Kita beli minyak wangi menutupi keringat, karena keringat kita enggak wangi, bau. Sehingga kita beli parfum, beli minyak wangi. Tujuannya apa? Kalau keringatan supaya enggak kecium baunya, ditutupi. Dan ini kalau enggak, kalau bau busuknya itu enggak hilang, ada bau busuknya enggak hilang, ada, tapi tertutup dengan wewangian. Ibarat air yang mutanajis. Ibarat air yang mutanajis, kalau kita kasih mesik, misalnya air kena najis, baunya berubah. Kita kasih mesik, air tadi itu kita kasih mesik, enggak suci. Kenapa? Karena najisnya mungkin masih ada, baunya itu masih ada, tapi tertutup dengan wanginya minyak mesik. Beda kalau kita kasih air, kita tambahi air kemudian berubah, baunya gak ada. Atau kita kasih debu, airnya berubahnya apa perubahan harumnya enggak ada, enggak apa-apa. Tapi kalau dikasih minyak wangi, ini enggak menghilangkan najisnya, karena itu tetap najis, hanya tertutup. Sama dengan badan kita. Badan kita ini kalau sudah keringetan, mambu, lebus, podo mek wedhus. Supaya baunya itu enggak keluar, enggak tercium oleh orang kanan kiri kita, kita beli minyak wangi. Baik itu yang dipakai di badan atau yang dipakai di baju, ngurangi baunya, tapi tetap mambu. Tetap bau. Kenapa? Zatnya diri kita atau zatnya keringat kita ini bau. Kalau Nabi enggak. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, zatnya itu wangi. Jadi yang keluar dari beliau wangi, harum. Karena itu para sahabat itu rebutan. Kalau Nabi keringetan, mereka itu ngambil wadah tempat dimasukkan. Jadi mereka enggak perlu beli minyak wangi, pakai keringetnya Nabi. Lah keringetnya Nabi masih kita ragukan awet apa ndak iki? Yo nemen awete. Kalau kita minyak wangi mungkin tanya, awet ndak iki? Kira-kira sedino sik mambu. Atau terkadang yang enggak puas kasih pengawet aja biar awet baunya dan yang lain sebagainya. Kalau Nabi enggak perlu dikasih pengawet. Diceritakan di Maulid Diba bagaimana? Nabi itu kalau sudah duduk di satu tempat, Nabi pergi, baunya masih ada. Dan bukan hanya saat itu, beberapa hari tempat itu harum. Seperti kejatuhan minyak wangi. Kalau kita pakai minyak marum, pergi, Yesus ingat, hilang lisan mambune. Kalau orangnya ada baru kecium, kalau orangnya enggak ada, hilang. Tapi Nabi enggak, Nabinya pergi, harumnya tetap. Karena itu para sahabat kalau lewat jalan, bisa tahu para sahabat, oh Nabi mari lewat sini. Nabi habis lewat sini. Bukan dengan ilmu kebatinan atau kasyaf dan yang lain sebagainya, enggak, tapi mereka tahu karena ada tandanya. Apa tandanya? Baunya Nabi itu masih tercium. Seperti dalam gosidan yang sekarang lagi ngetren, khomarun. Apa dikatakan di situ? Wa itruha yabga idza massat ayadi. Bau wangi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah bersentuhan tangan kita, berjabat tangan kanan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nempel baunya beberapa hari. Baunya nempel beberapa hari di tangan kita. Lah kalau kita pakai nyangi nempel wajar, tapi baunya cuma beberapa saat toh. Karena kita cuma hanya bersentuhan dengan orang yang memakai wewangian beberapa saat. Satu jam, dua jam mungkin hilang, tapi Nabi enggak. Yabga. Beberapa saat, beberapa hari nempel. Padahal Nabi enggak pakai minyak wangi. Nabi enggak pakai pewangian, tapi nempel seakan-akan kita langsung pakai minyak wanginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Habib Ali Habsyi mengatakan ma ahsanu min itir. Ini enggak ada parfum minyak wangi sebagus itu, seawet itu. Karena itu nyebarnya aja enggak pada umumnya. Kalau minyak wangi mungkin hanya ruangan ini, tapi Nabi enggak, jami'an nawah. Seluruh penjuru dunia. Lah kita sudah berada di tengah bulan-bulan Nabi, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh beliau, bau aroma Nabi yang harum, yang wangi ini bisa apa? Tusfah bihi jami'al jirah, bisa mengobati segala luka. Jadi bukan hanya manfaatnya, fungsinya itu memberikan keharuman, wangi saja, enggak, tapi bisa menyembuhkan luka. Bukan hanya menyembuhkan luka, li syammahul asi amsah min rijalil falah. Kalau orang yang ahli maksiat mencium aroma wangi Nabi, dalam arti menumbuhkan dalam hatinya cinta, sayang, rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ahli maksiat pun kalau bisa menumbuhkan dalam dirinya cinta kepada Nabi, kalau datang di sore akan datang di waktu pagi, dia akan menjadi orang yang al-falah, beruntung. Ini kalau dicium siapa? Orang yang asih, orang yang maksiat. Kalau menciumnya bisa menjadi orang yang beruntung. Dan terus kalau yang mencium itu orang yang taat, ya jelas. Lebih dari itu, kalau orang yang ahli maksiat bisa tergolong menjadi orang yang beruntung dengan menciumnya, apalagi orang yang taat. Ya syahr qad fad bihi bahrul ata was samah. Ini bulan Rabiul Awal, ini bulan yang benar-benar mengalir lautan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan mawaidil khair mabsutah liman bayarit fi syahr fihi nabil mukhtar taha wulid syahril ata wal madad wa inil ladhi yastamit fihi nubuwah an badat anwaruha tattagit kam min muwaffaq bihubbih lin nabi gad sa'id syahid bidas syahr min sirin nabi ma syahid. Habib Ali Habsyi mengatakan hidangan kebaikan dihamparkan oleh Allah, dihidangkan oleh Allah, tapi khusus bagi yang mau, khusus bagi yang ingin. Kalau yang ingin ini berarti apa? Mereka yang cinta dengan kelahiran Nabi, mereka yang senang dengan maulidnya Nabi, mereka yang mengikuti sunnahnya Nabi, ini orang yang mau. Berarti hidangan kebaikan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang benci dengan maulid, orang yang enggak senang dengan Nabi, orang yang tidak mengamalkan sunnahnya Nabi, ini berarti orang yang enggak mau. Lah orang yang mau dapat. Oh mau, diundang teko, ya mangan. Diundang enggak teko, ya enggak entuk. Lah kita ini diundang di bulan kelahirannya Nabi oleh Allah untuk diberikan kebaikan, diberikan madad, pemberian-pemberian. Karena itu syahrul apa wal madad wa inil ladzi yastamit. Bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahirannya Rasulullah, adalah bulan Allah membagi-bagi dengan besar pemberiannya. Wa inil ladzi yastamit. Mana orang yang mau mengambil pemberian itu? Mana orang yang ingin mendapatkan pemberian itu? Fihi nubuwah badat anwaru hatta tagit. Cahaya kenabian Nabi SAW nampak dan menyala. Karena cahaya Nabi itu di atas segala cahaya. Nuron faqah kulla nur. Kam min muwaffaq bihubbih lin nabi gad sa'id. Berapa orang yang diberi taufik, kekuatan oleh Allah bisa mencintai Nabi dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, gad sa'id, dia benar-benar beruntung. Syahid bidza syahr min sirrin nabi ma syahid. Dia menyaksikan di bulan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sir-sir, rahasia-rahasia kenabian, apa yang dia lihat. Jadi ditunjukkan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada dia cahaya kenabian, rahasia kenabian di bulan ya, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita dapat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat menyayangi Nabi, dapat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada keberuntungan bagi kita kecuali kita mengikuti Nabi sebagaimana Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, ya bakhat man habba taha aw luhwit ahu alhamdulillahu rukni idza banastanit wa huwa maladhi bihi ad'u bal alaihi a'tamid. Beruntung orang yang cinta kepada Nabi, yang sayang dengan Nabi. Yang kita harapkan mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa cinta kita benar-benar cinta kepada Nabi, dan rasa sayang kita benar-benar sayang kepada Nabi, dan mudah-mudahan sunnahnya Nabi menghiasi kehidupan kita, menghiasi amal perbuatan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.